Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallama alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات, jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, masih kitab Al-Libasi waz-Zina, kitab pakaian dan perhiasan, bab yang ke-32 yang sempat kemarin kita mulai, larangan duduk di jalan dan memberikan hak jalan. Dan di sini bukan larangan memberikan hak jalan ya. Larangan duduk di jalan ini satu, kemudian tentang memberikan hak jalan. Ya, duduk di jalan ada dibenarkan bila mana hak-hak jalan diberikan. Ya, ada beberapa hak jalan yang dijelaskan oleh hadis yang telah kita baca. Yang pertama adalah ghaddul basar. Ini persyaratan duduk di jalan ya, di tempat-tempat di mana orang lewat. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wa kafful adza, menghentikan gangguan atau menahan gangguan, baik itu dari orang yang duduk atau dari orang yang lewat atau dari orang yang lain ya. Dia mesti menghentikan gangguan. Kemudian yang ketiga, raddus salam, membalas atau menjawab salam. Kemudian yang keempat, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, ya, menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah dari perbuatan mungkar. Nah, inilah persyaratan yang dijelaskan oleh Nabi bila mana memang kita mesti duduk di jalan atau sulit untuk tidak melakukannya, maka perlu memperhatikan hak-hak jalan yang tadi telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Hadis kedua yang belum kita baca di bab ini yaitu hadis 5501. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsanahu Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abdul Aziz ibnu Muhammad al-Madani ha wa haddatsanahu Muhammad ibnu Rafi' قال حدثنا ابن أبي فديك قال أخبرنا هشام يعني ابن سعد كلاهما عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد مثله. Jadi Imam Bukhari membawakan hadis yang sama, hadis dari Abu Sa'id, ya, Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dengan jalur atau hadis dengan sanad yang lain. Ada dua jalur sanad di sini. Ya, pertama gurunya Yahya bin Yahya, kemudian gurunya yang kedua Muhammad bin Rafi'. Nanti dari jalur mereka masing-masing bertemu di Zaid bin Aslam. Pertemuan cabang, dua cabang sanad itu nanti di Zaid bin Aslam, dan Zaid bin Aslam ini ada di atas. Pada hadis yang pertama ada Zaid ibnu Aslam dari Atha ibnu Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri. Ya. Jadi Zaid ibnu Aslam nanti sampai kepada Abu Sa'id al-Khudri sama dengan sanad yang pertama. Mithlahu artinya serupa dengan bunyi hadis yang pertama. Ya. Dengan bunyi hadis yang pertama yang tadi sempat kita ulangi. Kemudian ada beberapa faedah dari hadis di bawah bab ini pada halaman 204. Hadis di atas mengandung banyak faedah, termasuk di antara hadis-hadis yang padat makna dan hukum-hukumnya nampak jelas Pelajaran yang dapat dipetik antara lain adalah, satu, seyogyanya seseorang menghindari duduk di jalan-jalan berdasarkan hukum yang dipahami dari hadis tersebut. Dua, termasuk bahagian dari menyingkirkan hal-hal yang membahayakan adalah kaful adza tadi, hak yang kedua. Termasuk dalam kategori itu adalah tidak melakukan ghibah. Ya, biasanya kalau orang sudah ngumpul-ngumpul mudah ghibah, apalagi melihat orang-orang lewat. Ya. Ada dua, tiga orang duduk di sana, kemudian ada orang lewat, oh si Anu itu, yang akhirnya mudah untuk ghibah. Ini termasuk dalam kategori kaful adza, melakukan ghibah, menggunjing orang, berburuk sangka, ya. Kemudian melecehkan sebagian para pengguna jalan dan menyempitkan jalan. Ya, ini menyempitkan jalan termasuk adza, membuat orang tidak nyaman lewat. Ya, parkir motornya atau parkir kendaraannya juga membuat orang tidak nyaman lewat. Ini semuanya masuk dalam kaful adza, dan bila mana itu dilakukan berarti tidak memberikan hak jalan. Yang ketiga, apabila orang-orang yang duduk termasuk di antara orang-orang yang disegani, yang duduk di jalan itu, dan dia takuti oleh para pengguna jalan sehingga menghalangi para pengguna jalan untuk melintas di tengah-tengah kesibukan mereka karena mereka tidak menemukan jalan selain tempat tersebut, maka hendaklah mereka tidak duduk di jalan. Nah, orang yang duduknya pun lihat orangnya. Kalau orang yang memang ditakuti, kalau dia sudah duduk di sana, orang akan cari jalan yang lain. Jalan lain pun tidak ada, akhirnya mereka ngurungkan niatnya untuk lewat di situ. Ada si fulan di sana, saya takut. Dianya secara khusus itu tidak dibenarkan duduk, walaupun dia nanti tiba di situ menunaikan hak-hak jalan. Ya, ini juga termasuk yang dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi. Itu bab yang ke-32 tadi ya. Dan kemarin sempat kita katakan hubungan bab ini dengan bab pakaian dan perhiasan apa? Biasanya orang yang duduk di situ ya banyak yang menjaga diri, menjaga penampilannya. Maka dari situ masuk ke bab ke kitab pakaian dan perhiasan. Bab yang ke-33 masih dalam kategori perhiasan dan pakaian, yaitu yang berbunyi babu tahrimi fi'lil wasilati wal maus wal mustausilah wal wasimati wal mustausimah wan namisati wal mustamul wal mutanammisah wal mutafallijati wal mughayyirati khalqallah. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, bab tentang haramnya mengerjakan atau melakukan atau perbuatan al-wasilah wal mustausilah. Ini yang pertama. Yang menyambung atau yang meminta disambung rambut. Menyambung atau meminta disambung. Nanti akan jelas oleh kita dari sebab munculnya hadis ini, ya, larangan ini. Yang kedua, wal wasimah wal mustausimah. Al wasimah membuat tato, wal mustausimah yang meminta dibuatkan. Ya. Untuk dia, kalau yang membuat ini pelakunya, ya, orang yang profesinya membuat. Yang kedua adalah orang yang konsumennya, ya, konsumennya. Yang bagian yang ketiga, wan namisah wal mutanammisah, orang yang mencukur, mencabut bulu di wajah wanita ini biasanya, karena semuanya ungkapan untuk wanita. Wan namisah wal mutanammisah, yang mencabut, ya, biasanya yang memotong, mencukur alis, ya, alis, atau yang meminta dipotong, konsumen. Ya, kemudian yang keempat, wal mutafallijat. Ya, wal mutafallijat, dan wanita-wanita yang menjarakkan gigi. Ya. Yaitu antara gigi tengah dengan gigi dia dalam bahasa Arabnya ada thunaiyah namanya, dua yang di tengah. Kemudian rubaiyah, yaitu gigi yang keempat di setelah dua tadi yang di tengah. Nah, ini biasanya yang dijarakkan, yang digunakan ketika terbuka menghadap ke depan, nampak oleh orang langsung ketika bibirnya terbuka nampak gigi-gigi tersebut. Adapun yang di atas ini ya sulit untuk terlihat kalau tidak dingangakan mulut. Nah, ini yang biasanya dijarakkan mutafallijat untuk, karena dalam hadisnya untuk hiasan, untuk tampilan, untuk mempercantik atau memperindah tampilan gigi. Walaupun tidak ada apa-apanya, karena nanti para ulama akan memberikan pengecualian bila mana gigi itu memang tidak tersusun rapi kemudian disusun rapi lagi, ini berbeda karena ini pengobatan. Kalau ini tidak, dia sudah normal. Tetapi biasanya kalau sudah jarang gigi, ada celah-celahnya, ini lebih bagus daripada rapat. Menggunakan melakukan ini yang termasuk dalam kategori bab kita ini, wal mutafallijat. Di ujung bunyi bab, kategori itu semua masuk kepada bab ini, kepada pembahasan ini, wal mughayyirat, dan wanita-wanita yang merubah-rubah. Ya, yang merubah-rubah. Merubah-rubah itu semuanya rubah-rubah itu. Yang sebelumnya secara umum yang merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini umum. Saya baca terjemahan babnya, haram menyambung rambut dan meminta disambungkan rambutnya, membuat tato dan minta dibuatkan tato, menghilangkan rambut pada wajah. Ini umum ya. Tadi saya hanya sekedar mengatakan alis ya. Lebih dari itu, dan meminta dihilangkan rambut pada wajah. Yang keempat, merenggangkan gigi ya, dan mengubah ciptaan Allah. Itu semua dalam bunyi, dalam bahasa Arabnya itu muannas ya. Karena ada tak al-wasilah pakai tak sanggul, ini ditujukan kepada perempuan semuanya, perempuan. Walaupun dalam terjemahan tidak ada isyarat kepada wanita ya, tapi perbuatan itu biasa dilakukan oleh wanita, dan hadis-hadis di bawah bab ini juga berkenaan dengan wanita ya, untuk menghias dan mempercantik diri. Mereka melakukan hal-hal yang terlarang dalam bunyi bab tadi. Kita baca hadisnya ya, menyambung rambut ya, kemudian mencabut wajah atau alis, kemudian merenggangkan gigi ya. Ini pembahasan bunyi bab kita sekarang ini. Hadis yang pertama 5502, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abu Muawiyah an Hisham bin Urwah an Fatimah bintil Munzir an Asma' binti Abi Bakr radhiyallahu taala anha. Asma' binti Abi Bakar ya, ipar Nabi, anaknya Abu Bakar Siddiq ya. Asma' binti Abi Bakar istrinya Az-Zubair bin Awam, istrinya Zubair bin Awam yang termasuk orang-orang yang pertama masuk Islam, salah satu dari 10 orang yang dijanjikan surga oleh Nabi, dan dari al-muhajirin as-sabiqin al-awwalin, as-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin. Salah satunya adalah Zubair bin Awam, suami dari Asma binti Abi Bakr. Nanti mereka punya anak yang luar biasa seperti Abdullah bin Zubair, Urwah bin Zubair ya. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma ya, dia dan ayahnya, qalat ja'at imra'atun ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, datang seorang wanita menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, wanita itu berkata, ya Rasulullah, innali ibnatan urayyisan, innabli ibnatan urayyisan. Kata wanita itu, wahai Rasulullah, sungguhnya saya punya anak perempuan yang baru menikah ya. Anak perempuan yang urayyisan itu baru menikah, jadi pengantin baru ya. Asabatha hasbatun, kepalanya dia ditimpa oleh penyakit kulit ini, penyakit kulit yang seperti gatal-gatal, ada benjolan-benjolan di sini apa artinya? Bisa jadi campak, Dia ada kepala, ini kepala yang membuat nanti rambutnya rontok. Ya. Membuat kepala rambutnya rontok. Ini yang hasbah atau hasibah atau hasabah, yang nanti bengkak-bengkaknya kayak bisul-bisul melupas. Ya. Fatamarraqa sya'ruha, akibat dari penyakit di kepalanya itu rambutnya gugur, rontok ya, rontok. Afa asiluhu, ini pertanyaannya. Kasusnya tadi pertanyaannya apa? Afa asiluhu. Ini menunjukkan terkadang pertanyaan itu harus didahului dengan cerita. Ya, nanti jawabannya kan berpijak kepada cerita itu. Bukan hanya sekedar pertanyaan, boleh enggak menyambung rambut? Biasa jadi umum, penjawabannya umum, tapi kalau didahului cerita bisa jadi jawabannya disesuaikan dengan kasus. Ya. Maka dia ceritakan dahulu, innali ibnatan urayisan afa asabathu hasbah fatamarraqa sya'ruha. Ini ceritanya. Diceritakan baru dia bertanya, afa asiluhu, apa boleh saya menyambung rambut tadi? Agar dia kan pengantin baru. Nanti kalau rambut anak seperti itu satu hari nikah, besok diceraikan oleh suaminya. Ya. Hah? Akan ya, akan. Terjemahannya akan ya. Bisa jadi, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Bisa jadi mungkin baru anak pengantin akan menjadi pengantin, akan menikah, sementara dia ditimpa oleh musibah tadi, ya. Dan rambut adalah mahkota bagi seorang perempuan, ya. Bukan salah satu dari bentuk kecantikannya, lihat dari bentuk rambutnya, ya. Makanya terkadang sebagian suami, saya seringkali dapat pertanyaan dari ibu-ibu, boleh nak saya meluruskan rambut saya yang keriting, ya. Meluruskan karena suaminya nuntut, ya. Ini orang yang ketika nazarnya, dia merasa, wanita ini merasa bahwa muka rambut bukan termasuk yang diinginkan. Tidak termasuk. Kalau seandainya laki-laki ini ingin meminta ketika nazar memperlihatkan rambut, boleh, boleh. Karena salah satu yang daya tariknya juga rambut. Wajahnya mungkin cantik ya, tapi rambutnya keriting, bagi seorang laki-laki mungkin tidak cocok dengan perempuan yang keriting, ya. Makanya banyak tuntutan, hanya permintaan, boleh tidak saya meluruskan rambut saya? Boleh, ya, boleh. Nah, jadi kalau kasus ini tentu berbahaya ketika dia hampir mau menikah, tiba-tiba rambutnya rontok, lalu ibunya khawatir, uminya khawatir dan menanyakan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Afa asiluhu, itu yang pertama, al-wasilah. Kan lafaznya al-wasilah, dalam bahasa Arabnya al-wasilah yaitu menyambung rambut. Ya. Bisa jadi merambung ini menyambung rambutnya atau membuat wig atau yang lainnya. Ya. Wig ini juga tidak menjanjikan karena wig bisa dibuka. Ya. Atau disambung dengan rambut yang lain. Ya. Faqala, jawaban Nabi ini. Ini jawaban Nabi. La'anallahu al-wasilata wal-mustawsilah. La'anallahu al-wasilah wal-mustawsilah. Jawabannya adalah laknat. Allah melaknat wanita menyambung rambut dan wanita yang meminta disambungkan rambutnya. Ya, jadi tidak boleh menyambung rambut. Ini di antara alasannya menipu, penipuan. Ya. Dan bentuk-bentuk yang pemalsuan dalam rambut ini sekarang sudah terlalu canggih ya. Ya, perkembangannya sudah luar biasa. Padahal itu sebuah kemungkaran yang dilarang oleh Nabi SAW. Dia dosa besar. Dosa besar karena Nabi SAW mengancamnya dengan laknat. Ini salah satu dari definisi dosa besar, yaitu dosa yang diancam dengan laknat. Dosa yang diancam dengan laknat. La'anallah. Maka itu dosa besar. Atau dosa yang diancam dengan neraka. Barang siapa melakukan ini masuk neraka. Ini dosa besar. Atau dosa yang dengan terang-terangan Nabi mengatakan dosa besar. Ya, minal kabairi syatmur rajuli walidai. Termasuk dosa besar seseorang mencaci, mencela kedua orang tuanya. Ini hadis sahih. Minal kabairi syatmur rajuli walidai. Para sahabat heran, ini bagaimana seorang anak bisa mencela dan mencaci maki orang tuanya? Kata Nabi SAW, mereka bertanya, Rasulullah bagaimana caranya? Adakah orang yang begitu begitu jelek sifatnya sehingga berani mencela dan mencaci maki kedua orang tuanya? Kata Nabi SAW, maksudnya adalah ketika dia mencaci maki orang tua orang lain. Ya. Lalu akibatnya orang tadi mencela dan mencaci maki pula orang tuanya. Dia hanya sebatas penyebab agar orang tuanya dicaci pula. Ini sudah termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Sama dengan yang Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mencela sesembahan-sesembahan selain Allah. Seorang mukmin tidak dibenarkan mencela sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala di hadapan orang yang melakukannya. Dikhawatirkan mereka mencela Allah. Ya. Jadi kita yang menyebabkan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini hukum kias, ya, hukum analogi, mengkiaskan sesuatu kepada yang lain. Karena dilarang untuk mencela sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang tujuannya larangan itu bukan mutlak itu, tetapi akibat dari larangan dari perbuatan tersebut yang nanti Allah juga dicela. Sama dengan mencela orang tua, ya, dilarang mencela orang tua orang lain yang akibatnya nanti mereka mencela orang tua kita pula. Nah, ini salah satu dari dosa besar dengan kata-kata dosa besar, termasuk dosa besar. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang membinasakan. Ini juga termasuk dosa besar. Ketika dosa itu diistilahkan dengan membinasakan. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah tujuh dosa yang membinasakan. Jadi tujuh-tujuhnya itu dosa besar. Nah, di antara definisi dosa besar adalah yang Nabi mengancam dengan laknat seperti dalam hadis ini. Jadi bukan perkara yang biasa ketika seseorang menyambung rambutnya padahal Nabi mengatakan la'anallah. La'anallah. Dan siapkah kaum muslimin sekarang ini sudah begitu mudah menyambung rambutnya, membuat rambut yang baru sehingga padahal dia tidak punya rambut. Ya. Kemudian dia membuat menipu orang lain dengan wig-nya. Ya. Walaupun untuk sementara orang tidak tahu, tapi kalau sudah menikah tentu orang sudah tahu. Ya. Orang akan tahu. Tapi ketika datang dengan tampilan rambut yang luar biasa dan itu yang diingat oleh Nabi kepada wanita tadi, karena dia apalagi proses apa kecanggihan menyambung rambut di zaman itu tidak ada kecuali memakai rambut orang lain. Maksudnya yang telah dibuat kemudian ditempelkan di kepalanya sehingga nampak bahwa rambutnya itu. Ternyata itu bukan rambut yang asli karena rambut yang asli sudah rontok. Nah, ini pembahasan atau yang terlarang yang pertama dengan hadis ini khusus tentang itu. Ya, sebabnya adalah rontoknya rambut karena ada penyakit di kepala. Nah, kemudian karena dia hendak menikah, maka ibunya memikirkan bagaimana cara supaya tampilannya tetap seperti biasa atau lebih, maka menanyakan bagaimana kalau saya menyambungnya. Nabi SAW melarang dengan hadis tadi, la'anallahu alwasilata wal mustawsila. Hadis kedua 5503. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan haddathanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah قال حدثنا عبده حاء وحدثناه ابن نمير قال حدثنا أبي وعبده قال حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا عمر الناقد قال أخبرنا أسود ابن عامر قال أخبرنا شعبة. Ya, jadi gurunya Imam Muslim di sini banyak ya. Pertama Abu Bakar ibn Abi Syaibah sampai ke gurunya Abdah, berhenti di sana. Imam Muslim kembali ke sanad yang lain. Haddatsana Ibnu Numair, ini gurunya yang lain, dari ayahnya, dari Abdah juga, ya, bertemu dengan sanad yang pertama. Kemudian kembali dia ke sanad yang baru, Abu Quraib, nanti dari gurunya Waqi', kemudian dia balik lagi ke sanad yang baru yaitu Amr An-Naqid, ya, dari gurunya Aswad bin Amir, dari Syu'bah. Jadi Abdah, Waqi', Syu'bah, tiga orang ini tingkatan di atas Imam Muslim atau guru dari guru-gurunya. Ya. Nanti mereka bertiga meriwayatkan dari Hisham ibn Urwah. Ya. Jadi sanadnya ini ketiga-tiganya nanti akan bertemu dengan cabang-cabangnya. Pertemuan cabang itu pada Hisham ibn Urwah ibn Zubair. Ya, ini cucunya, cucunya Abdullah bin Zubair, cucunya Asma binti Abi Bakar tadi, Hisham bin Urwah. Hisham bin Urwah ibn Zubair. Bihadal isnad nahwa hadithi Abi Muawiyah ghaira anna waki'an wa syu'bah fi hadithihima fatamarrata sya'ruha. Bunyi hadisnya sama dengan hadis yang pertama tadi. Ya, kata Asma bahwa datang seorang wanita menceritakan bahwa anaknya akan menikah, anak perempuannya, ternyata dia ditimpa oleh penyakit apa di kepalanya sehingga rambutnya rontok-rontok. Apa boleh dia menyambung rambut anaknya tersebut? Bunyi hadisnya sama, cuma ada satu kata yang berbeda. Di hadis yang pertama di situ tamarraqa. Ya, coba lihat kembali ke hadis yang pertama, ada kata-kata tamarraqa. Ya, baris yang sebelum terakhir ya. Urayyisan asabatha hasbatun fatamarraqa. Nah, di sini apa? Tamarrata. Ya, ganti qaf ta. Ya, ganti qaf ta. Fatamarrata. Itu perbedaannya cuma fatamarrata. Ya, tamarrata sama artinya dengan tamarraqa, yaitu rontok rambutnya. Fatamarrata sya'ruha. Ya, menggunakan kata yang lain, dan ini juga dibedakan oleh Imam Muslim. Imam Muslim tahu bahwa guru-gurunya yang lain mengatakan tamarraqa dan sebagian gurunya mengatakan tamarrata, dan dia menjelaskan itu walaupun maknanya sama, tapi kata-katanya yang berbeda, menunjukkan dia benar-benar menguasai hafalannya. Ya, menguasai hafalannya. 5504. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ahmad bin Sa'id Ad-Darimi qala akhbarana Habban qala haddatsana Wuhaib qala haddatsana Mansur an ummihi. Ini menunjukkan bahwa sebagian para perawi hadis itu juga perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan juga belajar ilmu hadis, mencari hadis. Sekarang Mansur bin Mu'tamir, ini Mansurnya Ibnu Mu'tamir, meriwayatkan dari ibunya, berarti ibunya juga wanita, ibunya wanita perawi hadis. Ya. Seorang wanita menyampaikan hadis kepada anaknya. Dan ibunya Mansur bin Mansur ini meriwayatkan dari Asma binti Abi Bakar. Dari Asma binti Abu Bakar. Hadisnya juga dari Asma, cuma yang dari Asma-nya berbeda. Kalau yang tadi adalah Hisham yang meriwayatkan dari bibinya, Hisham bin Urwah. Yang tadi Hisham bin Urwah dari Fatimah binti Al-Mundhir. Kalau sekarang dari Mansur, dari ibunya dan dari Asma binti Abi Bakrin radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni zawwajtu binnati. Kata wanita tadi, saya sungguhnya saya akan menikahkan anak perempuan saya. Fatamazzaqa. Ini juga perbedaannya ya. Tadi tamarraqa, tamarrata, tamazzaqa. Ya, perbedaannya dengan yang pertama, yang tadi adalah ra, di sini zai. Tamarraqa yang tadi yang hadis pertama, sekarang tamazzaqa. Artinya juga rontok. Fatamazzaqa sya'ru ra'siha wa zawjuha yastahithuha. Wa zawjuha yastahithuha. Berarti dia sudah menikah ya, atau calonnya mungkin bisa jadi. Ya. Di sini diungkapkan bahwa suaminya dan suaminya atau calon suaminya kalau memang belum menikah, yastahithuha. Yastahithuha. Suaminya ingin segera bersamanya. Berarti belum ya. Ya, berarti ingin bersama, maksudnya ingin segera akad dan ingin cepat menikah. Sementara problemnya besar, berbahaya, menakutkan ketika rambut anaknya ini rontok oleh penyakit tersebut, dan si laki-laki mendesak untuk cepat menikah. Mendesak untuk cepat menikah atau cepat berkumpul, mungkin sudah menikah tapi belum berkumpul, bisa jadi ya. Lalu sang ibu ini mengatakan, bertanya, afa asilu ya Rasulullah, apakah saya boleh menyambung rambut atau membuat rambut yang lain? Kata Asma, fanahaha. fanahaha, maka Nabi melarang wanita tadi untuk melakukannya. Melarang dalam bunyi hadis pertama dengan kata-kata la'anallah al-wasilah wal-mustawsilah. Ini tiga hadis ya, masih tentang menyambung rambut. Hadis berikutnya yang mungkin masih senada dengan itu, 5505 ya, 5 ya, 5505. Imam Muslim mengatakan haddatsana Muhammad ibn al-Musanna wa ibn Bashar qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah ha wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wal lafdhu lah haddatsana qala haddatsana Yahya ibn Abi Bakr ibn Abi Bukair an Syu'bah an Amr ibn Murrah qala sami'tu al-Hasan ibn Muslim yuhaddithu an Safiyyah binti Syaibah an Aisyah radhiyallahu anha. Sekarang lagi hadis Aisyah saudari Asma binti Abi Bakar. An Aisyah radhiyallahu anha anna jariyatan minal ansar tazawwajat wa annaha maridat fatamarrata sya'ruha fa'aradu an yasiluhu fasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik fala'anal wasilata wal mustawsila. Ya, ini cerita Aisyah hampir sama dengan cerita adiknya ya, Asma binti Abi Bakar, yang mungkin kita perlu ketahui di sini berapa jumlah perawi antara Imam Muslim dengan Nabi. Ya. Hadis sanad yang pertama gurunya adalah Muhammad bin Musanna dengan Ibnu Bashar, Muhammad bin Bashar satu, Abu Daud yang kedua. Kemudian dia berpindah ke sanad yang lain, hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah, ini juga satu ya. Kemudian Yahya Ibnu Abi Bukair ini dua, Syu'bah tiga, Amr bin Murrah empat, Al-Hasan Muslim lima, kemudian Safiyyah binti Syaibah enam. Jadi jarak antara Imam Muslim dengan Nabi tujuh orang. Dan ini cukup panjang. Ini umumnya ada lima atau empat. Ini tujuh. Yang paling banyak seperti yang kita sering sampaikan 13 orang. Bukan pada saya Muslim ya, tapi dalam kitab hadis yang lain, dan kitab yang enam ini Sahih Bukhari, Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah, sanadnya yang paling panjang kepada Nabi, mereka umumnya hidup pada abad ketiga ya, meninggalnya tahun 200-an ke atas. Hanya satu orang yang lewat dari 300, yaitu 303 Imam Nasa'i. Imam Nasa'i meninggalnya 303, sisanya itu di bawah 300 abad ketiga Hijriah, dan jarak mereka kepada zaman Nabi itu 200 tahun kurang lebih, hampir 200 tahun mereka 200-an, dan 100 tahun pertama hampir 200 tahun, tidak sampai 200 tahun. Dan umumnya jarak perawi itu dengan Nabi sanadnya bersambungnya itu antara 5-4, ini yang umum ya, 6. Yang 7 sampai 13 itu yang terhitung panjang. Yang paling pendek 3. Ini paling tinggi sekali. Karena mereka pada abad ketiga, dan 3 orang yang memisahkan mereka dengan Nabi. Ya, mungkin ada orang-orang yang umurnya panjang sehingga mereka bisa menyambung hadisnya ke orang yang lain. Ini yang pertama yang kita pelajari dari hadis ini. Yang kedua, Aisyah bercerita bahwa ada seorang budak an-najariyatan, seorang budak dari kaum Ansar, tazawwajat. Ya, bisa jadi ini jariah ini maksudnya budak atau perawan, anak-anak wanita menikah dari kaum Ansar menikah, dan dia sakit, wa annaha maridat, dia sakit, dan dalam hadis Asma tadi sakit di kepalanya ya. Fatamarrata sya'ruha, penyakit ini membuat rambutnya rontok. Fa'aradu an yasilu, keluarganya ingin menyambung rambut wanita ini. Lalu mereka bertanya kepada Nabi SAW, dan ini hadisnya. Fala'anal wasilata wal mustausila. Kata Aisyah, Nabi menyampaikan laknat Allah untuk orang yang menyambung rambut dan meminta disambung. Ya. Hadis yang setelahnya juga masih tentang ini ya. Kita baca lagi, masih tentang itu. 5506. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsani Zuhair bin Harbin قال حدثنا زيد بن الحباب عن إبراهيم بن نافع قال أخبرني الحسن ابن مسلم ابن يناق أن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت فتساقط شعرها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجها يريدها أفأسل شعرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلان. ini hadis nabinya لعن الواصلان juga ancaman laknat ya untuk yang pelaku dan juga untuk orang yang untuk konsumennya. Hadis setelahnya juga 5507 ini yang terakhir karena setelahnya sudah ada sambungan yang lain. 5507 kata Imam Muslim muhaddatsanihi Muhammad bin Hatim qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim ibn Nafi' bi hadzal isnad wa qala lu'inal musilan. Hadis yang sekarang ini adalah hadis yang nomor sebelumnya 5506 cuma dengan sanad yang berbeda, pangkal sanadnya berbeda, nanti sampai kepada Aisyahnya sama. Ya. Cuma perbedaannya yang tadi lu'inal wasilat. Lu'ina al-wasilat. Hadis yang tadi 5506 lu'ina apa bacaannya? Al-wasilat. Al-wasilat. Dilaknat orang-orang yang menyambung rambut. Wasilat. Wau-nya yang panjang. Wau wasilat. Kalau yang sekarang lu'inal musilan. Berbeda? Berbeda. Maknanya sama. Ya, musilan itu yang menyambungnya, yang menyambung. Musil dari kata-kata awsala yusilu. Kalau wasilat dari kata wasala yasilu. Ya, kata-katanya sama, asalnya juga menyambung dan kata kerjanya berbeda. Al-wasilah dengan musilah. Ya. Tetapi maknanya sama dan ini luar biasanya Imam Muslim dalam menjaga hafalannya yang dia hafal dari hadis Nabi. Perbedaan antara wasilah dengan musilah saja dia bedakan dan itulah hadis-hadis yang berkenaan dengan satu permasalahan, yaitu apa? Menyambung rambut. Dan menyambung rambut ini bisa menyambung rambut, rambutnya disambung, dan umumnya adalah meletakkan di kepala rambut yang lain. Ya. Pengelabuan, meletakkan di kepala rambut yang lain. Ya. Bisa jadi Imam Nawawi mensyarahkan panjang lebar ya. Bisa jadi rambut keluarganya yang diambil, ditempelkan ke sesuatu, kemudian ditempelkan ke kepalanya seperti wig dalam istilah kita, atau memang dilemkan rambut orang lain di rambutnya yang masih ada agar nampak lebih lebat. Ya. Ini banyak cara-caranya. Bisa jadi karena memang dirinci karena pertama, bisa jadi dari rambut makhluk lain, bulu yang dari sekarang wig itu bisa jadi bukan dari rambut manusia, dari bulu orang yang lain atau mungkin dari benda-benda yang lain kemudian dibuatkan wig. Ya, bisa jadi rambut asli yang ditempelkan, bisa jadi yang lain, tapi intinya pengelabuan tadi dan juga bukan maksudnya mengkonsumsi atau mengoleskannya obat-obat sehingga rambutnya tumbuh kembali, bukan maksudnya yang rambut yang ditempelkan langsung. Kalau proses penumbuhan ini bukan ya, karena rambut dia yang tumbuh. Kalau tidak, tak rambut orang lain, rambut bukan rambut dia. Ini yang dimaksud dengan masalah al-wasilah wal mustausilah. Hadis yang setelahnya itu yang sudah mulai masuk kepada hal yang lain, di situ ada nanti al-wasimah wal mustausimah. Ya. Itu orang yang mentato. Ya. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.